Ku dengar suara angin berdesir dalam suatu nyanyian alam yang melintasi malam, mengiring doa-doa yang ku panjatkan pada Tuhan pencipta yang dengan telinga yang bijaksana. Kekasih dan mengampuni kebutuhan baru datang kepadanya sambil melepas tanya. Selalu penuh dengan amarah dan prasangka. Apakah karena kita manusia biasa yang mudah apa dan melupakannya? Yang mudah apa dan mudah.